تمام رحمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. الله سبحانه وتعالى menceritakan tentang mereka-mereka yang mengingkari kebangkitan. Allah katakan, yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin. Mereka bertanya kepadamu, memastikan apakah benar kebangkitan itu. Kata Allah, jawab mereka, innahu lahaq. Qul i wa rabbi, katakan sungguh demi Rabbku, innahu lahaq. Rasulullah SAW disuruh untuk bersumpah. Qul i wa rabbi, katakan benar demi Rabbku, innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin, dan kalian tidak mungkin bisa menghindar. Allah juga berfirman, za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu. Orang-orang kafir menganggap bahwa tidak mungkin akan terjadi kebangkitan. Qul, katakan, bala wa rabbi, tentu demi Rabbku. Tadi dalam surat Yunus, sekarang dalam surat Taghabun. Dua-duanya disuruh untuk bersumpah. I wa rabbi dalam surat Yunus, dan dalam surat Taghabun, qul bala wa rabbi, katakan benar tentu demi Rabbku. Latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum, kalian pasti dibangkitkan dan kalian pasti ditanya apa yang sudah kalian kerjakan. Akan ditanya tentang amalan-amalan kita. Tidak akan bergeser qadama 'abdin hatta yus'al an umrihi, hingga dia ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Akan ditanya tentang badannya untuk apa sampai rusak. Dan akan ditanya rizkinya dari mana didapat dan kemana dikeluarkan. Akan ditanya tentang ilmunya, apa yang sudah diamalkan. Akan ditanya. Latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kalian akan dibangkitkan dan kalian akan diberitakan ini amalan kalian, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan yang demikian bagi Allah mudah. Bagi Allah tidak susah. Mereka-mereka yang tidak mau percaya, karena mereka mengukur dengan diri mereka, melupakan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa mungkin tulang yang sudah hancur? Apa mungkin daging yang sudah menjadi tanah? Apa mungkin akan dibangkitkan kembali? Mustahil. Karena engkau tidak ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Wadhalika 'ala Allahi yasir, dan yang demikian mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 31. Qad khasira alladhina kadzabu biliqa'i Allahi hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha. Kata Allah, telah rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, hingga ketika datang pada mereka hari kiamat, baghtatan, dengan tiba-tiba. Qalu, mereka berkata, ya hasratana 'ala ma farratna, duhai celakanya kami, duhai ruginya kami atas apa yang kami telah lalaikan. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang beriman, yang memiliki iman sebelum datangnya huru-hara hari kiamat, sebelum datangnya kedahsyatan hari kiamat dan kengerian hari kiamat, sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan angin yang lembut, yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarah Aqidah Wasithiyah. Angin yang lembut seperti sutra dan harum seperti misik. Tidak tersentuh angin tersebut kecuali akan diwafatkan mereka. Sampai tidak tersisa di dunia ini orang yang berkata Allah, Allah. Sudah tidak disebut lagi nama Allah. Sudah tidak lagi mereka mempedulikan agama. Alaihim qamatil qiyamah. Atas mereka lah terjadinya hari kiamat. Atas mereka lah terjadinya kehancuran, kengerian hari kiamat. Ahwal yaumil qiyamah. Baru mereka akan berkata dengan kalimat, ya hasratana ala ma farratna. Duhai celakanya kami, mengapa kami melalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman, illa innal ladina yumaruna fis sa'ati la fi dhalalin ba'id. Sesungguhnya mereka-mereka yang meragukan hari kiamat, berarti mereka dalam kesesatan yang jauh, kata Allah. Balid daraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakkin minha bal hum minha amun. Bahkan dangkal sekali ilmu mereka tentang hari akhirat, bahkan kata Allah mereka fi syakkin, dalam keraguan tentang hari kiamat. Balhum minha amun, bahkan mereka buta matanya, enggak bisa melihat kenyataan. Semua apa yang ada akan hancur, dan itu dibuktikan di depan mata kita. Apa yang kita miliki, apakah kekal? Benda-benda yang kita miliki, apakah awet terus-menerus? Tidak. Suatu saat akan hancur. Enggak ada yang terus kekal, enggak ada. Dan itu sebagai pelajaran. Tetapi mereka, na'udzubillah minal kufri, kita berlindung kepada Allah dari kekafiran, ada yang mengingkari hari kiamat dan menyatakan tidak lain kehidupan kita kecuali kehidupan dunia. Namutu wa nahya, kita hidup, kita mati, selesai. Wa ma yuhlikuna illa dahr, kita tidak dibinasakan kecuali oleh waktu, katanya. Aliran dahriyah, aliran kufur yang tidak beriman pada hari kiamat. Kita hidup di dunia, balasannya balasan dunia, kembalinya ke dunia. Tidak akan bisa dan tidak akan ada hari akhir, enggak akan ada hari kiamat, enggak akan ada hari kebangkitan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kalau orang-orang kafir di luar Islam enggak percaya tentang hari kiamat, sangat wajar karena mereka enggak beriman pada Allah bahkan. Tetapi kalau kaum muslimin, orang-orang yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin mengingkari sekian ayat, sekian hadis? Ada aliran yang lebih mengutamakan akalnya, rasionalis, berkata bahwa kehidupan itu nanti di akhirat bukan dibangkitkan dari tulang belulang yang sudah rapuh, tidak, tapi arwahnya saja. Berarti di dunia kehidupan jasad, di akhirat kehidupan ruh katanya. Yang masuk surga ruh, yang disiksa dalam neraka ruh semuanya. Ini juga termasuk pengingkaran terhadap kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut bala wa'dan 'alaihi haqqan. Bahkan mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh sumpah, dengan sebenar-benarnya sumpah. Mereka yang menentang bersumpah juga dengan nama Allah. Tidak mungkin. Maka Allah katakan dengan kalimat bantahan, bala wa'dan 'alaihi haqqan, tentu pasti akan terjadi, dan ini janji dari Allah yang tidak mungkin dilanggar. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ, agar orang-orang kafir itu nanti tahu bahwa mereka ternyata berdusta. Ketika dibangkitkan, ketika dihisab, ketika masing-masing ditanya, maka saat itu semua beriman. Saat itu semua percaya. Melihat kenyataan bahwa mereka dibangkitkan. Melihat kenyataan di hadapan matanya bahwa ini mahsyar. Bahkan melihat apa yang mereka tidak pernah melihat di dunia. Maka saat itu mereka menyadarinya. Dan saat itu mereka berkata, sungguh aku dulu berdusta mengatakan gak ada hari kiamat. Kata Allah, لِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا, agar orang-orang kafir itu tahu, annahum kanu kadibin, bahwa mereka berdusta. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha, bahwa hari kiamat la atiyatun la raiba fiha, hari kiamat pasti terjadi dan enggak ada keraguan padanya. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun, tapi kebanyakan manusia tidak percaya. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمْوًا, nanti Allah akan bangkitkan mereka dan Allah akan kumpulkan mereka, para pendusta-pendusta hari kiamat, dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli, dalam keadaan bisu. مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ, tempat mereka dalam neraka jahannam. كُلَّمَا خَبَتْ زِدَّاهُمْ سَعِيرًا, setiap api semakin redup, Allah tambahkan lagi nyalanya. Dzalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina, ini balasan buat mereka karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan jadida, dan karena mereka berkata, apakah kalau kami sudah menjadi tulang belulang, kami akan dibangkitkan kembali menjadi makhluk yang baru? Karena mereka mengingkari kebangkitan. Apakah kalau tulang belulang kami sudah rapuh, sudah hancur, kami akan diciptakan kembali menjadi khalqan jadida, menjadi makhluk yang baru? Kata Allah Subhanahu wa taala pada mereka, awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum, tidakkah mereka lihat kalau Allah bisa menciptakan seperti mereka? Wa ja'ala lahum ajalan la raiba fiha, dan Allah berikan batas-batas waktunya, la raiba fihi, Wa abad zalimuna illa kufura. Tetapi orang-orang zalim ini selalu mengingkari. Pengennya kafir. Maunya kafir. Tidak peduli. Walaupun sudah ada bukti-bukti. Bukti tadi sudah kita sebutkan. Bagaimana seorang nabi yang dimatikan 100 tahun. Kemudian dibangkitkan kembali. Berapa lama kamu ada di sini? Mungkin sebentar. Sesaat atau dua saat. Bahkan engkau mati di sini 100 tahun. Lihatlah keledaimu. Sudah hancur. Kisah ini juga ma'ruf. Dikisahkan oleh kaum muslimin. Dikisahkan pula oleh ahlul kitab. Tentang Nabi Uzair. Taib. Bagaimana tentang Ashabul Kahfi? Bagaimana tentang Nabi Ibrahim dengan burung-burung tersebut? Bagaimana itu semua? Bukti kalau Allah bisa menghidupkan yang telah mati. Bala qadirina. Bahkan Allah mampu untuk menciptakan persis seperti jemarinya dan ruas-ruas jarinya dan bahkan semua ruas-ruas atau tanda-tandanya, sidik jarinya. Kata Allah, wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan innal mabtu'una khalqan jadida. Ini ayat lain Allah katakan, qul pada mereka, katakan pada mereka, kunu hijaratan aw hadida, silakan kau jadi besi, silakan engkau menjadi batu, atau khalqan mimma yakburu fi sudurikum, atau makhluk yang kamu anggap besar, kokoh, kuat, silakan. Pasti akan berkata, kata Allah, fasayaquluna man yu'iduna. Pasti mereka akan berkata, siapa yang mengembalikan kami? Qulilladzi fatarakum awwala marrah. Katakan, yang mengembalikan kamu adalah yang menciptakannya pertama kali. Fasayunghiduna ilaika ru'usahum. Niscaya mereka akan tundukkan kepala mereka. Akan sadar. Wa yaqulun, dan berkata, matahu, kapan itu? Qul asa an yakuna qariba. Katakan, bisa jadi sebentar lagi. Katakan, bisa jadi sebentar lagi. Ikhwani fillah a'azakumullah, sebentar atau lama tergantung perbandingan. Bukan begitu? Tergantung perbandingannya. Tapi kalau bicara dunia dibandingkan dengan hari kiamat, sangat sebentar. Satu harinya di hari kiamat 50 ribu tahun. Maka sebentar sekali, tidak lama. Asa an yakuna qariba. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam di dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata, kullu bni Adam yubla, semua anak Adam pada akhirnya akan hancur. Pada akhirnya akan hancur. Ada yang cepat, ada yang lambat, tapi akan hancur semuanya. Illa ajabud danab. Kecuali satu tulang kecil yang disebut dengan ajabud danab. Minhu khuliqa ibnu Adam. Wa minhu yurakkab ibnu Adam. Dari sana diciptakan anak Adam. Dan dari situ pula dibangkitkan kembali anak Adam. Subhanallah. Berarti sangat persisnya dengan tumbuhan. Tumbuhan yang hancur, yang sudah menjadi humus, menjadi tanah. Bersih, tandus. Tiba-tiba ketika turun hujan, tumbuh. Muncul kembali pohon itu. Kok bisa muncul kembali pohon tersebut? Apa kita katakan? Itu kan ada biji kecil yang tertinggal. Ketika hujan, biji itu tumbuh. Ya. Maka kata Nabi alaihissalam, anak Adam pun ketika hancur, tidak seluruhnya hancur. Ada yang tertinggal, yang namanya ajabud danab, tulang ekor. Wallahu ta'ala alam yang mana yang dimaksud, tetapi sepertinya kecil sekali. Digambarkan betapa kecilnya dia. Dari ajabud danab itulah manusia diciptakan. Dan dari ajabud danab itulah dibangkitkan kembali nanti. Allah turunkan hujan dan kemudian muncul manusia. Berkumpul semua anggota badannya, semua sel-selnya berkumpul kembali dan tersusun kembali menjadi manusia. Kenapa engkau percaya adanya biji kecil tiba-tiba jadi sebuah pohon yang besar? Kenapa tidak percaya adanya ajabul dzanab yang tersisa dari manusia kemudian tercipta kembali manusia persis seperti sedia kala? Tidak percaya? Padahal sudah ada bukti-bukti sekian banyaknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti Allah sudah mengajarkan kepada kita pendekatan-pendekatan agar kita mudah meyakini kebangkitan. Pendekatan-pendekatannya diingatkan Allah Maha Bisa. Allah hanya katakan jadi-jadi. Yang kedua, sudah ada bukti-bukti, yaitu bagaimana kisah Nabi Ibrahim, bagaimana kisah Al-Baqarah, bagaimana kisah Ashabul Kahfi, bagaimana kisah Nabi Uzair. Bahkan ada bukan satu orang, ulufun, seperti golongan orang-orang yang keluar, kata Allah dalam Al-Quran, yang kharaju min diarihim wahum ulufun hadaral maut, jumlahnya ribuan dan mereka takut mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, mutu, matilah kalian, semuanya mati. Tsumma ahyahum, kemudian dihidupkan kembali. Lihat ikhwan fillah a'azakumullah, bukan satu, bukan dua, uluf. Ribuan pasukan di masa-masa Bani Israel takut hadarul maut, takut kematian, karena khawatir kematian mereka lari keluar dari negerinya. Kata Allah, matilah kalian, mati semuanya. Tsumma ahyahum, kemudian Allah hidupkan kembali mereka. Subhanallah, ayat ini sangat jelas membuktikan kekuasaan Allah SWT. Tetapi anehnya ada yang membaca ayat ini kemudian menentang dan berkata, enggak mungkin ada ribuan orang mati tiba-tiba bangkit kembali. Ini tidak mungkin kecuali pada sandiwara-sandiwara, katanya. Seperti ucapan Muhammad Rasul Ridho. Ini keanehan. Maka dibantah oleh para ulama, kenapa engkau tidak percaya? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Padahal Allah ala kulli syai'in qadir. Kemudian dikatakan pula, ikhwani fiddin a'azakumullah, dalam sekian banyak riwayat tentang kebangkitan-kebangkitan manusia, kemudian dikumpulkan mereka di padang mahsyar, ardan ghairal ardi yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, dengan bumi yang baru, yang sangat rata, tidak ada yang menjulang tinggi, tidak ada yang jurang ke bawah, enggak ada gunung-gunung, enggak ada lembah-lembah, semuanya rata. Maka mereka dikumpulkan di padang mahsyar, yauma nahsyuruhum, kata Allah, di hari kami kumpulkan mereka di padang mahsyar, didekatkan matahari kepada mereka sehingga mereka berkeringat. Sebagian mereka keringatnya sampai ke mata kakinya, sebagian mereka sampai ke lututnya, sebagian mereka sampai ke pinggangnya. Hatta minhum man aljamahu lijaman, aljamahu al-arab, hingga ada yang sampai ke mulutnya seperti tali kekang, sehingga dia harus menengadah, mendongak terus, tersiksa. Ikhwani fiddin a'azakumullah, mereka-mereka yang masih bisa berjalan ke sana kemari, mereka mencari para rasul atau para nabi agar bisa membantu untuk menyelesaikan urusan mereka. Mereka mendatangi Adam, wahai Adam, engkau adalah manusia pertama, Allah ciptakan engkau langsung dengan tangannya, itu keistimewaanmu. Mintakan kepada Allah agar cepat menyelesaikan urusan kami. Kata Adam, nafsi, nafsi, diriku, diriku, aku telah berbuat kesalahan, dan Allah ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab mithlahu qat wa lan yaghdab mithlahu ba'dahu qat. Sungguh Allah telah murka hari ini dengan kemarahan yang tidak pernah marah sebelum itu sebelumnya, dan enggak pernah akan marah setelah itu yang seperti itu. Berarti puncaknya kemarahan. Nafsi, nafsi, diriku, diriku, pergilah kalian ke yang lain saja. Maka mereka mendatangi nabi-nabi yang lain. Ternyata semua nabi-nabi menyatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku memiliki kesalahan, aku memiliki ini, sampai kepada Rasulullah SAW. Baru kemudian Rasulullah SAW menyatakan ana laha, akulah orangnya. Karena nabi sudah memberitakan berita ini. Ketika makan-makan dengan sahabatnya, beliau memegang daging yang beliau sukai, daging paha. Beliau menyatakan ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah wala fakhr. Aku adalah sayyidnya, tokohnya seluruh anak Adam nanti yaumil qiyamah. Dan ini bukan kesombongan. Berita yang hak. Maknanya berita yang hak. Ana sayyidu waladi Adam. Maka saat inilah Allah mengangkat nabinya alaihi salatu wassalam dengan kedudukan yang paling tinggi, kedudukan yang paling mulia, yaitu kedudukan syafaat. Yang semua para nabi tidak sanggup. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Yang sanggup hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mampu hanya Rasulullah sallam. Inilah yang dikatakan maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda, kedudukan yang mulia. Rasulullah SAW sujud di hadapan Allah SWT. Terus sujud. Memuji Allah dengan segala puji-pujian yang tinggi dan pujian-pujian yang belum pernah dipujikan di dunia. Yang saat itu diilhamkan oleh Allah SWT saat itu. Sampai Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta' washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, angkat kepalamu, mintalah akan diberi, berikan syafaat akan Allah berikan syafaat. Maka nabi menyatakan ummati ummati, umatku umatku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan doa Rasulullah sallam, menyegerakan pengurusan, urusan-urusan kaum muslimin, urusan-urusan umat Islam. Ikhwani fiddin a'azakumullah, inilah yang disebut dengan yaumal jaza, hari pembalasan. Yaumuddin, hari ditegakkannya urusan-urusan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fatihah, Malik yaumiddin. Allah adalah Malik yaumiddin, rajanya, maliknya, penguasanya di hari pembalasan nanti. Saat itu enggak ada yang mengaku penguasa, enggak ada yang berani berbicara, bahkan semua raja-raja dunia Allah tantang mereka. Allah katakan pada mereka, aina mulukud dunya, aina mulukud dunya, anal malik, anal malik, aina mulukud dunya. Kata Allah, akulah raja, akulah penguasa. Mana raja-raja dunia? Mana penguasa-penguasa dunia? Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam bumi dengan tangannya, menggulung langit dengan tangannya, dan kemudian Allah menyatakan anal malik, anal malik, akulah penguasa, akulah raja. Aina mulukud dunia, mana raja-raja dunia? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, penguasa dunia, raja dunia, semuanya ditakdirkan oleh Allah. Adapun rajanya para raja adalah Allah. Penguasanya seluruh penguasa adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Malikul mulk, tu'ti al-mulka man tasha' wa tanzi'u al-mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadika al-khair. Disunnahkan kita membaca ayat ini di pagi dan sore. Ya Allah, Engkau Malikul Mulk, rajanya seluruh para raja. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki, yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Allah Engkau kehendaki, dan Engkau rendahkan siapa yang Engkau kehendaki. Allah yang menentukan kekuasaan, Allah yang mencabut kekuasaan, Allah yang memuliakan seseorang, dan Allah yang menjatuhkan seseorang. Biyadikal khair, dengan tanganmu ya Allah yang maha baik. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah, yawma idin yuwaffihimullahu dinahumul haq. Pada hari itu Allah akan tunaikan balasan agama mereka dengan adil, dengan sempurna, dengan lengkap. Wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin, dan pasti mereka akan tahu bahwa Allah lah yang maha benar. Juga Allah Subhanahu wa taala sering berkata, bukan sekali, bukan dua kali dalam Al-Qur'an, kalimat jaza'an wifaqa, itu balasan yang setimpal. Atau jaza'an bima kanu ya'malun, balasan bagi apa yang mereka kerjakan. Atau kalimat-kalimat yang seperti ini banyak dalam Al-Qur'an. Sebagai balasan, sebagai balasan, sebagai balasan. Artinya ada hari pembalasan. Allah Maha Adil. Banyak orang-orang zalim yang mati dalam keadaan belum dibalas kedolimannya. Banyak orang-orang penjahat yang sangat kejam, sadis, belum mendapatkan hukumannya. Ada sekian banyak orang yang mazlum, terzalimi, tersakiti, dalam keadaan belum mendapatkan haknya. Banyak. Kalau mereka mati dalam keadaan tidak diberi balasan, yang baik dengan yang baik, yang jelek dengan yang jelek, maka itu ketidakadilan dan tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, lagi maha tinggi, tidak mungkin membiarkan mazlumin tanpa ada balasan pada mereka. Allah akan berikan dengan yang setimpal. Illa an ya'fuhumullah, kecuali kalau Allah maafkan dan orang tersebut memaafkan. Artinya, kalau engkau berbuat kesalahan hanya merugikan dirimu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kamu meminta ampun pada Allah, astagfirullah, mudah-mudahan Allah akan ampuni. Tetapi kalau kejahatanmu mendolimi manusia, merampas harta manusia, menindas manusia, menyia-nyiakan hak mereka, mengkhianati mereka, menginjak-injak mereka, maka niscaya yaumul qiyamah mereka semua akan menuntut. Dan Allah tidak akan memaafkan kalau mereka tidak memaafkan. Atadruna manil muflis? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tahukah kalian siapa orang yang paling bangkrut? Kata sahabat, man la dinara wa la dirham. Yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, enggak punya emas, enggak punya perak. Kata Nabi, bukan. Al muflis, orang yang paling bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala, pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah. Tetapi dia telah mendzalimi yang ini, memukul yang itu, merampas harta yang ini, menindas yang itu, semua berdatangan menuntut yaumul qiyamah. Ya Allah, aku didzalimi oleh sebulan, oleh orang ini. Maka Allah ambil pahalanya, Allah berikan pada orang ini. Orang kedua mengatakan, aku juga terdolimi. Dia mencerca aku, menjatuhkan kehormatanku, menghinakan aku, menggibahi aku. Diambil lagi kebaikannya, diberikan pada orang ini. Datang orang ketiga, datang orang keempat. Dia memukulku, menindasku, dia mengkhianatiku. Ila akhirih. Maka semua menuntut, pahalanya diberikan pada mereka semuanya sampai habis. Belum berakhir. Ternyata setelah habis pahalanya, datang lagi orang menuntut. Ya Rabbi, dia juga telah mendolimi aku. Begini dan begitu. karena sudah tidak ada pahalanya. Dosa orang yang terdolimi tadi dikurangi, ditimpakan pada orang ini. Inilah al-muflis. Atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa yang paling bangkrut? Mereka yang datang pada hari kiamat membawa amalan-amalan yang saleh ternyata habis karena dia banyak mendolimi manusia. Ikhwani fiddin a'azakumullah, inilah yang dikatakan yaumul jaza, hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha, siapa yang datang membawa satu kebaikan maka Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithla, adapun yang datang membawa kejelekan maka akan dibalas sepadan dengan kejelekannya. Lihat, kalau kebaikan dilipatkan 10 kali lipat. Kalau kejahatan ditimpakan kepadanya sepadan dengan kejelekannya. Wa hum la yudlamun, dan mereka enggak akan dizalimi. Demikian pula Allah mengatakan dalam sekian banyak ayat lainnya. Maka Rasulullah SAW menghabarkan dari Allah dalam hadis qudsi, ya ibadi innama hiya a'malukum, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ini amalan kalian sendiri. Uhsiha lakum, aku hitung untuk kalian. Amal kalian yang kami hitung untuk kalian. Thumma uwafikum iyaha, kemudian kami balas setimpal dengan apa adanya. Faman wajada khairan falyahmadillah, siapa yang mendapati balasan yang baik bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang mendapatkan kejelekan jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Alhamdulillah. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga pada hari kiamat akan dihadapkan setiap orang pada amalan-amalannya, dan akan ditunjukkan pada hari kiamat perbuatan-perbuatan mereka, sebagaimana dikabarkan dalam hadis, yu'radun nas yaumul qiyamah thalatha arasat, pada hari kiamat manusia akan dihadapkan di tiga kesempatan atau tiga kejadian. Pertama, dikumpulkan mereka, dikabarkan oleh Allah tentang apa yang mereka lakukan, terjadilah jidalun wa mahadir. Kenapa engkau berbuat seperti ini? Kenapa engkau berbuat seperti itu? Mereka menyatakan begini ya Rab, begitu ya Rab. Itu yang pertama. Yang kedua, ditunjukkan amalan-amalannya dengan keputusan, yaitu catatan-catatan amal beterbangan, catatan amal tadi dalam keadaan kita tidak tahu seperti apa bentuknya, wallahu taala a'lam. Di antara mereka ada yang menerima dari tangan kanannya, faman utiya kitabahu biyaminihi fayaquluha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya wa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah. Adapun yang menerima dari kanan, tenteram hatinya dan berkata, ha umqra'u kitabiya, silakan baca kitabku, inni dhanantu anni mulaqin hisabiya, sungguh aku sudah menduga akan adanya hari ini. Berarti siapa mereka? Mukminun, orang yang beriman, yang sudah yakin akan adanya yaumul hisab. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah wa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qudubuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Sebaliknya yang menerima dari tangan kirinya, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu faghulluh. Orang yang menerima catatannya dari kiri menyatakan, duhai kiranya kalau aku tidak menerima catatan ini. Duhai kiranya aku tidak menemui hari ini. Walam adri ma hisabiyah, duhai kiranya aku tidak tahu menahu hari perhitungan ini. Ma aghna anni maliyah, tidak bermanfaat seluruh hartaku. Enggak bermanfaat seluruh kedudukanku. Apa kata Allah? Khuduhu faghulluh, thumma aljahima salluh. Ambil mereka, seret mereka, masukkan ke dalam neraka jahim. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ini keadaan mereka yang menerima catatan dari kiri adalah orang-orang yang sudah dicatat akan masuk dalam neraka. Yang dijaga yawma idin, pada hari itu dijaga oleh 8 malaikat. Kemudian yang ketiga adalah dengan pemberian catatan-catatan. Kalau tadi berterbangan catatannya, kalau sekarang disuruh untuk melihat ini amalan-amalanmu, lihat seluruhnya. Apakah ada yang kamu ingkari? Apakah ada mungkin catatan yang ternyata bukan perbuatanmu? Allah jadikan mereka semua ingat, maka mereka lihat semuanya. Ya Rabb, itu semua perbuatanku, itu semua amalanku, aku akui ya Rabb. Maka kalau orang itu beriman, Allah katakan dan Allah tunjukkan di kesendirian, tidak diketahui oleh orang lain. Bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah saja. Dan kemudian setelah orang itu mengakui kesalahannya dan dosa-dosanya, maka kemudian Allah katakan, aku sudah tutupi di dunia dan sekarang aku ampuni engkau, masuklah ke dalam jannah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Mengapa demikian? Karena mukmin shadiq, orang yang beriman dan jujur keimanannya, bukan berarti orang yang tidak pernah punya salah. Mungkin dia punya kekeliruan, kesalahan atau dosa. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, bukankah kamu pernah berbuat begini di rumahmu, di kamarmu? Bukankah engkau pernah berbuat seperti ini yang haram? Bukankah engkau pernah begini? Ketika dia sudah merasa hancur saya, binasa aku, hancur diriku, ya Rabb, itu kesalahanku, aku akui. Ternyata saat itu Allah berkata, dulu di dunia aku tutupi, tidak ada seorang pun yang tahu dosamu itu, dan sekarang aku ampuni untukmu. Sehingga ikhwani fiddin a'azakumullah, yang namanya malu itu salah satu dari cabang-cabang keimanan. Kalau engkau punya kekurangan, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malulah kepada Allah dan malulah pada manusia. Jangan bangga dengan dosa. Jangan terang-terangan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Asik, nikmat, begini, begini, begini. Ini mujahir. Tidak ada harapan untuk diampuni. Karena Nabi yang mengatakan begitu. Kullu dhanbin mu'afa illal mujahirin. Semua dosa bisa diampuni kecuali para mujahir. Siapa mujahir ya Rasulullah? Mujahir adalah orang yang berbuat dosa di tengah malam, tiba-tiba dia di pagi hari mengatakan kepada manusia, aku telah berbuat begini, aku telah berbuat begitu, dengan bangga terhadap dosa-dosanya. Apalagi yang dipertontonkan di hadapan manusia dengan bangga, maka inilah mereka-mereka para mujahir. Adapun orang mukmin akan malu dengan dosanya, dia akan sembunyikan, dan itu bukan nifak. Karena ada seseorang yang berkata, kamu sama juga dengan saya, kamu masih berbuat dosa begini begitu, tapi kamu munafik, gak terang-terangan. Kalau saya mah terang-terangan, saya katakan kamu yang salah, yang terang-terangan yang salah. Apa kamu gak punya malu? Apa kamu gak punya iman? Orang ini masih punya iman, masih punya malu. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kembali kepada pembahasan kita, bahwa nanti Allah akan hitung mereka dengan dua bentuk. Adapun orang yang dihisab dengan hisaban yasira, fayanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun yang dihisab dengan hisab yang mudah, maka dia kembali ke keluarganya dengan bahagia, dipertemukan dengan anak turunannya yang mukmin, dengan kerabat-kerabatnya yang beriman di dalam jannah. Adapun mereka yang dihisab dengan hisab yang susah, maka mereka mesti akan masuk dalam neraka. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah Allah mengatakan barang siapa yang dihisab dengan hisab yang mudah, kenapa engkau pernah berkata man husiba atau man yuhasab udzib, siapapun yang dihisab pasti akan diazab?" Ini hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana dengan ayat ini? Siapa yang dihisab dengan hisaban yang mudah? Maka kata Nabi, "Ya Aisyah, dzalikil ardu," itu hanya ditunjukkan, enggak dihitung. Hisaban yasira tidak dihitung. Hisaban yasira hanya ditunjukkan saja. Bukankah ini dosamu? Bukankah ini dosamu? Bukankah ini dosamu? Kemudian dihapus oleh Allah taala. Ini hisaban yasira. Adapun siapa yang husib, siapa yang dihisab, udzib, dia akan diazab. Akhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa yawma idin waqa'atil waqi'ah وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. Pada hari terjadinya hari kiamat, ketika bumi sudah merekah, mengeluarkan isinya, yakni membangkitkan semua manusia dari bumi, malaikat-malaikat di sisi-sisinya, dan arus Allah dipikul oleh 8 orang atau 8 malaikat. Fa yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, pada hari itu akan ditunjukkan pada kalian semuanya, tidak ada yang disembunyikan. Ini punyamu, ini punyamu, ini punyamu. Ini amalanmu, ini amalanmu. Ini dosamu, ini dosamu. Sehingga beberapa ulama berkata, wallahi demi Allah, ditunjukkan saja oleh Allah, aku sudah malu. Sudah menangis dia. Walaupun aku belum tahu diampuni atau tidak diampuni, ketika dikatakan engkau pernah berbuat dosa demikian, betulkah kau akui? Saat itu sungguh demi Allah, aku tidak bisa membayangkan betapa malunya aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bisa membayangkan betapa malunya aku dikatakan oleh Allah, engkau berbuat begini, ini perbuatanmu, ini amalanmu. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Kalau diampuni, kalau tidak, maka malumu ditambah dengan azab. Terhina. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, pada hari itu akan ditunjukkan semuanya, tidak tersisa sedikit pun. Apa kata Allah? Wa man ya'mal mithqala dzarratin faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang beramal dengan amalan baik sebiji darah pun akan melihatnya. Siapa yang beramal dengan amalan jelek sebiji darah pun akan melihatnya. melihat hitungannya, melihat hisabnya, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan kitabnya, catatannya, digambarkan oleh Allah kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Mereka akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berbaris, dan kalian akan datang kepadaku dalam keadaan seperti awal diciptakan, hufatan uratan ghurula, bertelanjang kaki, tidak berpakaian, masih belum dikhitan, seperti dilahirkannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa wudi'al kitabu fadaral mujrimina mushfiqina mimma fi, diletakkan catatan, orang-orang mujrim, para pendosa, ketakutan. Kemudian berkata, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Duhai kitab, apa ini? Tidak tersisa satu amalan pun, tidak yang kecil, tidak yang besar, semuanya ada di dalamnya. Wa wajadu ma amilu hadira, semua yang diamalkannya hadir di hadapannya, terlihat. Wa la yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak mendzalimi siapapun. Itu amalanmu sendiri dan itu akibat perbuatanmu sendiri. Allah hanya menghitung untuk kalian. Uhsiha lakum, kami hitung untuk kalian, kata Allah. Demikian ikhwani fiddin a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa yaumul qiyamah yaumul jaza, hari kiamat adalah hari pembalasan, hari perhitungan, hari di mana kalian imma dibalas oleh Allah atau dimaafkan, diampuni oleh Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Allah yang tahu. Kita semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adzaba wa insya'a ghafara lah. Kalau Allah kehendaki, Allah azab kita. Kalau Allah kehendaki, Allah maafkan kita. Allah ta'ala an yaghfir lana khatayana. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi واصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته